Siapa yang sebenarnya menentukan nasib jutaan orang saat krisis finansial global meledak? Bagi Anda yang sedang mendengarkan ini, mungkin Anda lagi memanaskan mesin mobil, bersiap untuk rapat pagi, atau sekedar ingin memberi makan rasa penasaran Anda, coba pikirkan sejenak. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus untuk memulai. Kan biasanya kita mikir, oh ini pasti presiden. Atau, para menteri keuangan. Atau mungkin CEO dari bank-bank raksasa yang perusahaannya lagi hancur-hancurannya. Tapi realitasnya ternyata jauh-jauh lebih aneh. Sangat aneh. Nasib dunia pada saat krisis itu seringkali ditentukan oleh sekelompok orang yang duduk di ruang rapat kedap suara di Manhattan. Di jam 3 pagi, berdebat sengit memperebutkan definisi satu kata di halaman 342 dari sebuah draft kontrak. Gila ya. Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membongkar sebuah teks yang sangat provokatif, yaitu bab 1 dari sebuah karya berjudul Dari Bangsawan ke Pengacara. Misi eksplorasi kita hari ini sangat jelas. Kita ingin menelusuri siapa penguasa absolut dunia di abad ke-21 ini. Betul. Karena ternyata aristokrasi baru ini tidak pakai mahkota berlian atau jubah kebesaran militer, kan? Sama sekali enggak. Mereka mengenakan dasi sutra seharga $500 dan beroperasi murni dari balik tumpukan dokumen legal. Senjata yang mereka pakai untuk menaklukkan dunia bukan lagi pedang atau meriam. Bahkan bukan lagi sekedar lobi politik di parlemen. Senjata mereka adalah pulpen. Dan yang paling penting, jam kerja yang dapat ditagih atau billable hours. Billable hours ya, mimpi buruk semua klien. Persis. Dan mereka pakai struktur kontrak yang begitu rumitnya, sampai-sampai cuma segelintir orang di dunia yang mampu memahaminya. Kekuasaan itu telah bermutasi menjadi sesuatu yang ya sama sekali tidak dramatis di permukaan. Tapi dampaknya luar biasa mematikan dan absolut di belakang layar. Oke, mari kita bedah ini. Karena klaim bahwa pengacara korporat adalah raja-raja baru di dunia modern ini, awalnya terdengar sangat sensasional, kan? Terdengar seperti hiperbola. Benar, hiperbola banget. Tapi teks sumber kita hari ini nggak meminta kita untuk sekedar percaya begitu saja. Teks ini justru mengajak kita menelusuri jejak evolusi kekuasaan itu sendiri. Bagaimana sejarah membawa kita dari titik di mana kekuasaan adalah tentang siapa yang punya kastil paling besar, menjadi siapa yang bisa menulis draft kertas paling mematikan. Nah, untuk melihat benang merahnya, kita harus sadar kalau definisi kekayaan dan kekuasaan itu mengalami pergeseran bentuk yang sangat radikal. Dari sesuatu yang sepenuhnya fisik, bisa dipegang, menjadi sesuatu yang sepenuhnya abstrak. Abstrak gimana tuh? Mari kita mundur ke abad pertengahan. Saat itu, aristokrasi murni berbasis pada tanah fisik. Kekuasaan para bangsawan feodal itu bersifat ascribed, artinya melekat dan diberikan sejak lahir. Oh, maksudnya Anda nggak perlu punya visi bisnis yang berlian untuk bisa berkuasa, kan? Selama Anda anak dari seorang duke, ya otomatis Anda berkuasa atas ribuan petani di tanah itu. Tepat. Anda bisa saja menjadi bangsawan yang sama sekali nggak kompeten, pemalas, tapi status Anda aman. Karena tanahnya nggak bisa kemana-mana. Betul. Tanah nggak bisa dipindahkan secara tiba-tiba. Strukturnya memang dirancang untuk menjaga stabilitas turun-temurun. Tapi lalu, badai revolusi industri datang. Mesin uap, rel kereta api. Iya, dan pabrik baja. Itu semua menghancurkan tatanan feodal tadi. Muncullah kaum kapitalis industri seperti Andrew Carnegie atau Henry Ford. Kekuasaan bergeser dari tanah warisan ke kepemilikan alat produksi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu kan masih sangat berwujud fisik. Maksud saya, pabrik baja, sumur minyak, ribuan pekerja yang keluar masuk gerbang pabrik. Anda masih bisa melihat dan menyentuh sumber dari kekuasaan tersebut. Benar, itu adalah transisi pertama menuju abstraksi. Kekuasaan mulai bergerak. Kemudian, masuklah kita ke abad ke-20 dan lanskapnya berubah lagi. Kali ini dengan dominasi elit finansial. Para bankir ya? Persis. Tokoh-tokoh seperti bankir di JP Morgan, Goldman Sachs, atau raksasa private equity kayak Steven Schwarzman. Mereka ini gak lagi memproduksi mobil atau menuang baja di pabrik. Terus apa yang mereka lakukan? Pekerjaan utama mereka adalah mengalokasikan modal. Mereka mengendalikan sistem aliran uang dan ekspektasi pasar. Jadi polanya terlihat kan? Dari tanah, berevolusi ke pabrik, lalu berevolusi ke uang. Dan disinilah transisi abad ke-21 terjadi, yang menurut saya adalah inti dari kegilaan teks ini. Sumber kita menyebutkan bahwa elit hukum abad ke-21, ya firma-firma hukum raksasa di Wall Street, itu mereka sama sekali nggak punya tanah. No, nggak ada. Mereka nggak mengelola pabrik. Mereka bahkan nggak memiliki triliunan dolar modal itu sendiri, layaknya para bankir. Tapi mereka menguasai aturan mainnya. Mereka menguasai kontrak privat. Dan itu adalah perbedaan yang sangat fundamental. Seorang industrialis berkuasa karena dia secara fisik membeli pabrik. Seorang bankir berkuasa karena orang percaya pada modal yang dia pinjamkan. Oke. Tapi pengacara korporat menguasai transaksi tersebut karena dialah arsiteknya. Dialah yang mendefinisikan apa yang boleh dilakukan dengan pabrik itu, apa yang dilarang, dan yang terpenting siapa yang berhak mengambil sisa-sisa aset kalau perusahaannya bangkrut. Ah, jadi mereka mendefinisikan realitas kepemilikannya. Persis sekali. Mereka menguasai definisinya. Bayangkan ini kayak sebuah video game. Ini cara saya mencoba menyederhanakannya untuk Anda yang sedang mendengarkan. Bangsawan feodal itu ibarat orang yang memiliki hak paten atas konsol gamenya. Oke, analogi yang bagus. Lalu para industrialis adalah studio yang bikin kaset gamenya. Terus? Para bankir adalah investor yang mendanai pembuatan game tersebut supaya bisa dililis. Tapi? Para pengacara korporat ini mereka adalah orang-orang yang nulis cheat codes rahasia dan memprogram aturan di dalam kode mesinnya. Mereka lah yang menentukan hukum fisikanya. Analogi yang sangat-sangat relevan dan bukan cuma menulis cheat code, mereka juga bertindak sebagai wasit absolut di game itu. Oh iya? Ya. Bayangkan kalau ada pemain yang protes karena merasa dicurangi. Sang wasit akan buka buku panduan yang kebetulan, ditulis oleh wasit itu sendiri. Dan ditulis menggunakan bahasa yang cuma dia yang ngerti. Gila. Tapi tunggu dulu. Saya harus memainkan peran sebagai devil's advocate di sini. Bukankah para pengacara elit di firma hukum besar ini pada ujungnya tetap saja pegawai bergaji tinggi? Maksud saya, mereka dibayar oleh para miliarder, disewa oleh perusahaan teknologi raksasa. Kalau saya CEO dari perusahaan bernilai 100 miliar dolar, ya sayalah bosnya. Pengacara ini cuma alat yang saya bayar mahal untuk membereskan urusan legal saya. Bagaimana bisa mereka disebut sebagai pihak yang berkuasa penuh? Yang sangat menarik di sini adalah, ilusi bahwa CEO memegang kendali itu hanya berlaku saat cuaca sedang cerah. Cuma pas lagi untung. Betul. Teks kita ngasih studi kasus tentang apa yang terjadi ketika krisis menyerang. Mari kita ambil contoh sebuah perusahaan teknologi raksasa yang valuasinya 100 miliar dolar. Di abad ini, sebagian besar nilai perusahaan itu bukanlah gedung kantor atau server fisik. Ya, tapi kekayaan intelektual, kan? Tepat. Paten, algoritma, perjanjian lisensi, struktur kode, dan proyeksi keuntungan di masa depan. Nah, ketika terjadi sengketa misalnya nih, ada pihak yang ingin membatalkan akuisisi raksasa karena ekonomi tiba-tiba anjlok. Nasib perusahaan itu nggak lagi ditentukan oleh sang CEO. CEO-nya nggak bisa apa-apa. CEO benar-benar nggak punya kuasa apa-apa di titik kritis itu. Lalu nasib perusahaannya ada di tangan siapa dong? Di tangan para pengacara yang lagi berdebat di pengadilan arbitrase tertutup. Mereka memperebutkan bagaimana cara menafsirkan klausul yang disebut material adverse change. Tunggu, material adverse change. Tolong jelaskan, apa sebenarnya makhluk ini? Secara sederhana, ini adalah klausul perubahan material yang merugikan. Ini semacam pasal pelarian. Pembeli bisa bilang, kondisi ekonomi berubah drastis nih, jadi saya batal beli perusahaan Anda. Oke, masuk akal. Tapi pertanyaannya, seberapa drastis perubahan itu harus terjadi supaya batalnya diakui sah secara hukum? Apakah penurunan laba 10% itu cukup? Atau harus nunggu ada perang dunia dulu? Ah, jadi ada ruang abu-abu di situ. Sangat abu-abu. Dan di titik kritis itulah, struktur hukum benar-benar memakan hidup-hidup substansi ekonomi. Anda bisa saja merebut sebuah pabrik fisik secara paksa pakai tentara. Tapi bagaimana cara Anda merebut atau melawan sebuah definisi linguistik? Definisi yang sudah dikunci mati dalam dokumen setebal ribuan halaman. Wow. Pengacara korporatlah yang megang satu-satunya kunci untuk membuka definisi tersebut. Bagaimana cara Anda melawan sebuah definisi? Itu menakutkan, tapi sekaligus sangat masuk akal. Kekuasaan fisik bisa dilawan secara fisik, tapi kekuasaan abstrak ini kayaknya kebal terhadap serangan fisik. Jadi, kalau kita nengok ke sejarah nih, kapan sebenarnya masyarakat mulai menyerahkan kunci kerajaan kepada para ahli hukum ini? Apakah kita tiba-tiba bangun di suatu pagi terus mikir, oke, biarkan pengacara yang ngatur semuanya? Tentu nggak instan. Sumber kita membawa kita ke sebuah observasi yang sangat brilian di tahun 1831 oleh pemikir Prancis namanya Alexis de Tocqueville. Oh, yang nulis Demokrasi in America itu ya? Betul sekali. Dia keliling Amerika saat negara itu masih sangat muda, lalu nulis mahakaryanya itu. Tocqueville nyadar ada sesuatu yang unik. Dia nyatat begini. Di tempat yang seharusnya diisi oleh kelas bangsawan, Amerika memiliki para pengacara. Hah, karena Amerika kan dibangun dari pemberontakan melawan kerajaan Inggris ya. Jadi mereka pasti benci banget sama konsep bangsawan turun-temurun. Tapi mereka tetap butuh figur berwibawa buat menyeimbangkan masyarakat. Persis. Di Eropa sana, bangsawan tradisional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan absolut raja. Nah, di Amerika, Tocqueville melihat pengacara sebagai semacam aristokrasi alami. Aristokrasi alami? Ya. Mereka dianggap rasional, menghormati presiden sejarah, bertindak ekstra hati-hati, dan mampu mendinginkan emosi massa yang liar dari sebuah demokrasi radikal. Jadi pada masa itu, Tocqueville melihat peran pengacara ini murni sebagai penjaga stabilitas yang sangat positif. Tapi ada tapinya kan? Maksud saya, di tahun 1830-an, kontrak bisnis mungkin cuma selembar kuitansi pembelian tanah atau akta jual-beli 100 ekor sapi seharga $1,000. Tocqueville kan nggak hidup di era di mana sebuah transaksi bisnis butuh 3 truk cuma buat ngangkut dokumen kontraknya. Tentu saja tidak. Dia nggak mungkin bisa memprediksi hal-hal gila seperti leveraged buyout di abad modern ini. Dan di sanalah letak pergeseran radikalnya. Tocqueville nggak bisa membayangkan kompleksitas ekonomi hari ini. Anda barusan menyebutkan leveraged buyout atau LBO. Ini adalah praktik di mana Anda membeli sebuah perusahaan raksasa, bukan pakai uang Anda sendiri. Terus pakai uang siapa? Pakai utang yang luar biasa besar. Dan ironisnya, jaminan untuk utang tersebut adalah aset dari perusahaan yang sedang Anda beli itu sendiri. Ibaratnya saya beli rumah Anda, tapi saya pakai sertifikat rumah Anda itu sendiri untuk minjem uang ke bank buat bayar Anda. Cerdik tapi gila. Tepat. Praktik semacam itu butuh rekayasa hukum tingkat tinggi, melibatkan ribuan halaman kontrak lintas yurisdiksi, dan ngelibatin puluhan bank di berbagai negara. Oleh karena itu, aristokrasi hukum yang dilihat Tocqueville dulu sekarang telah bermutasi. Nggak sekedar penjaga stabilitas lagi ya? Bukan. Teks kita ngejabarin kalau mereka udah bertransformasi menjadi pengendali kompleksitas. Ada 3 fungsi utama pengacara korporat modern yang bikin mereka sangat berkuasa. Pertama, mereka adalah interpreter atau penerjemah. Ah, mereka yang nerjemahin bahasa manusia normal ke bahasa dewa hukum kayak. Seorang pengusaha cuma bilang saya nggak mau tanggung jawab kalau ada bencana alam. Tapi si pengacara nerjemahin itu jadi 2 halaman penuh definisi tentang force major. Betul, dirinci spesifik. Mengatur apakah serangan siber atau pandemi atau jatuhnya meteor ke bumi termasuk dalam pengecualian. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai manipulator. Dan ini nggak selalu berarti kriminal ya. Melainkan mereka itu sangat ahli mengeksploitasi ambiguitas dan celah dari hukum. Yang ironisnya, hukum itu seringkali ditulis oleh rekan-rekan mereka sendiri di masa lalu. Bikin masalah buat nyelesain masalah. Tapi yang paling menakutkan adalah level ketiga. Mereka bertindak sebagai arsitek sistem. Arsitek sistem? Apa maksudnya mereka ngebangun sistem baru dari nol? Ya. Yeah. Mereka merancang struktur fiktif yang punya kekuatan absolut di dunia nyata. Contohnya, mereka menciptakan Special Purpose Vehicle atau SPV. SPV? Apa itu bentuk fisiknya? Bagi orang awam, ini nggak ada artinya. Tapi secara mekanis, pengacara bisa menciptakan sebuah entitas atau perusahaan cangkang ibaratnya, sebuah kotak tak kasat mata di negara surga pajak. Lalu perusahaan nyata mindahin paten teknologi berharga mereka ke dalam kotak ini. Oh, saya mulai paham. Jadi secara operasional, pabrik dan karyawannya ada di Amerika atau Eropa. Tapi secara legal, keuntungan miliaran dolar itu diklaim mengalir ke kotak di Cayman tadi. Sehingga mereka terhindar dari pajak negara asal. Dan mereka ngedesain ini murni lewat kata-kata di atas kertas. Lewat kertas doang? Ya. Teks kita mencatat betapa masifnya kekuasaan ini di dunia nyata. firma hukum raksasa kayak Skadden misalnya bisa menghemat ratusan juta dolar kewajiban pajak kliennya melalui skema agresif ini. Dan itu semua dilakukan tanpa membutuhkan satupun undang-undang baru yang harus disahkan oleh politisi. Disinilah bagian yang sangat menarik dan bikin saya mikir keras. Mendengar tiga fungsi itu terutama pas mereka merekayasa skema SPV buat hindari pajak atau ngeksploitasi celah hukum, ini memunculkan pertanyaan besar. Apa itu? Apakah profesi pengacara elit ini sudah sepenuhnya ninggalin fungsi aslinya sebagai penegak keadilan? Kalau kerjaan mereka cuma merancang skema penghindaran pajak, mereka ini terdengar lebih mirip insinyur finansial ketimbang pelindung hukum seperti yang diidealkan Tocqueville tadi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, loyalitas mereka memang telah berpindah. Pengacara elit abad ke-21 itu nggak lagi beroperasi untuk menyeimbangkan demokrasi masyarakat. Terus melayani siapa? Mereka melayani sebuah sistem di atas negara, yaitu sistem kapitalisme global. Mereka menciptakan aturan baru yang di atas kertas, sepenuhnya legal, namun dirancang secara presisi murni untuk memaksimalkan keuntungan klien korporat mereka. Jadi keadilan buat masyarakat udah nggak masuk hitungan. Alih-alih menjembatani hukum dengan keadilan publik, mereka sekarang ibarat arsitek yang membangun lorong-lorong rahasia di dalam istana hukum, di mana ya cuma klien mereka yang pegang petanya. Membangun lorong rahasia yang nggak bisa dilihat publik. Gila, itu bawa saya ke kejanggalan berikutnya nih. Kenapa ini semua bisa terjadi tanpa kita sadari? Kalau mereka beneran merancang ulang ekonomi dunia, kapan mereka diperdebatkan di stasiun TV? Gak pernah kan? Iya. Kapan politisi kita mencoba menghentikan mereka? Mengapa aristokrasi baru ini bisa lolos dari radar pengawasan demokrasi kita sama sekali? Karena lokasinya telah dipindahkan. Secara historis, aristokrasi hukum itu selalu ada di arena publik. Pikirkan tokoh kayak Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, bahkan Barack Obama. Ya, mereka semua pengacara yang masuk ke politik. Politik itu panggung utama mereka. Betul. Tapi sumber kita menyoroti bahwa pusat gravitasi kekuasaan kini udah bergeser tajam. Dari mimbar terbuka di parlemen, pindah ke balik pintu tertutup Wall Street. Ada tiga faktor pemicu eksodus ini. Pertama adalah globalisasi. Oh, masuk akal. Politisi lokal di Jakarta, Washington, atau London kan jangkauannya terbatas cuma di perbatasan negara mereka. Benar. Tapi perusahaan multinasional sekarang beroperasi di 50 negara sekaligus. Mereka butuh firma hukum yang bisa merangkai jaring hukum melintasi puluhan batas negara tersebut. Persis. Lalu faktor kedua adalah deregulasi keuangan. Puncaknya terjadi saat Amerika mencabut Glass-Steagall Act pada tahun 1999. Tunggu sebentar. Saya lumayan sering dengar tentang pencabutan Glass-Steagall ini, terutama kalau lagi ngebahas krisis 2008. Tapi sejauh yang saya pahami, itu kan cuma soal ngizinin bank-bank tradisional buat ikut berjudi di pasar saham pakai uang nasabah. Ya, itu penyederhanaannya. Lalu, apa urusannya sama meledaknya kekuasaan para pengacara? Bukankah deregulasi itu harusnya jadi pestanya para bankir doang? Pertanyaan yang sangat krusial. Ketika bank tiba-tiba diizinkan berjudi, mereka mulai nyiptain produk keuangan atau derivatif yang sangat-sangat eksotis. Hal-hal kayak collateralized debt obligations atau CDO, atau credit default swaps. Istilah-istilah ngeri dari tahun 2008. Benar. Tapi masalahnya, produk-produk keuangan ini sebenarnya nggak eksis di dunia nyata. Anda nggak bisa nambang CDO dari dalam bumi, kan? Nggak bisa. Produk ini murni ilusi. Ini adalah fiksi legal. Nah, supaya ilusi triliunan dolar ini bisa diakui sah dan bisa diperjualbelikan antar institusi raksasa, bank sangat bergantung pada siapa? Pada pengacara. Ah. Untuk nulis fondasi hukumnya. Tepat. Pengacaralah yang mengubah fiksi finansial tadi menjadi realitas yang diakui oleh pengadilan. Tanpa pengacara yang rangkai kata-katanya dengan presisi, produk finansial rumit ini ya hanyalah omong kosong. Wow, jadi bankir yang punya ide liarnya, tapi pengacara yang bikin kebohongan itu jadi legal dan nyata di mata hukum. Betul sekali. Dan ini berhubungan langsung dengan faktor ketiga, yaitu kompleksitas finansial yang ekstrim. Teks kita mencatat nih, di tahun 1980-an, sebuah dokumen pinjaman bank mungkin sebalnya cuma belasan halaman. Masih bisa dibacalah sebelum tidur. Tapi hari ini, satu transaksi aja bisa ngehasilin dokumen setebal 500 halaman lebih. Dan secara logis, setiap halaman ekstra berarti ada tambahan celah baru, ada potensi jebakan baru. Dan akhirnya, sengketa baru. Ya, dan sengketa berarti uang. Ini adalah mesin pencetak uang yang berputar otomatis bagi firma hukum. Gila. Transformasi dari tiga faktor ini akhirnya ngelahirin sebuah paradigma baru. Dulu, dunia berjalan berdasarkan lex publica, yaitu hukum publik yang dibuat oleh negara dan mengikat warganya. Tapi sekarang, ekonomi dunia digerakkan oleh lex privata. Hukum privat? Ya, hukum privat berupa jaringan kontrak antar korporasi. Slogannya benar-benar berubah haluan. Dari pemerintahan berbasis hukum negara menjadi pemerintahan berbasis kontrak privat. Jadi swasta yang bikin hukum sendiri ya? Teks ini bahkan ngutip temuan luar biasa dari John G. Ruge, mantan asisten sekretaris jenderal PBB. Dia nemuin bahwa dalam banyak kasus, sistem hukum internal dari korporasi multinasional raksasa itu jauh lebih tangguh, lebih canggih, dan lebih ketat ditegakkan dibandingkan hukum dari negara berdaulat tempat mereka beroperasi. Jadi, apa arti dari semua ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Mari kita tarik obrolan ini ke pengalaman Anda sehari-hari. Anda tahu kan, saat Anda ngunduh sebuah aplikasi perangkat lunak baru di HP, pasti sering ngalamin ini. Layar ponsel Anda bakal nampilin terms and conditions atau syarat dan ketentuan yang panjangnya puluhan halaman. Dengan bahasa hukum yang bikin mata perih kalau dibaca. Terus apa yang Anda lakukan? Anda menyerah kan? Nggak dibaca sama sekali? Langsung scroll cepat ke bawah buat klik I agree atau setuju. Semua orang lakuin itu. Nah, bayangkan proses menyerah tersebut diterapkan pada skala ekonomi global bernilai miliaran dolar. Kompleksitas hukum ini emang sengaja dirancang secara berlebihan. Sama persis kayak perusahaan teknologi yang sengaja merilis perangkat yang sangat rumit untuk diperbaiki sendiri. Supaya Anda terpaksa terus menyewa jasa teknisi mereka. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang di mana posisi transparansi saat ini. Transparansi kayaknya udah mati di sini. Padahal transparansi adalah fondasi utama dari demokrasi. Di ruang publik, undang-undang diperdebatkan di depan Anda, diawasi oleh jurnalis. Tapi di dunia lex private ini, transparansi justru dianggap musuh utama. Aristokrasi hukum bekerja di ruang rapat yang sangat rahasia. Pekerja biasa nggak akan pernah bisa memprotes masuknya klausul mematikan seperti drag along atau cross default. Kenapa? Karena mereka bahkan nggak diizinkan membaca draftnya. Oke, saya harus menghentikan Anda lagi di sini. Drag along dan cross default. Tolong bedah dua istilah ini buat kita. Biar kita paham seberapa besar bahayanya bagi manusia biasa. Tentu. Drag along itu adalah klausul pemaksaan. Bayangkan Anda adalah pemegang saham kecil atau pendiri perusahaan yang sahamnya tinggal sedikit. Klausul ini memungkinkan investor raksasa untuk menyeret Anda secara paksa. Diseret gimana? Jika investor raksasa ini memutuskan untuk ngejual perusahaan ke pihak lain, Anda diseret dan diwajibkan ikut menjual saham Anda dengan harga yang mereka tentukan. Nggak peduli Anda setuju atau nggak. Hah? Jadi hak suara saya dihapus begitu aja? Lenyap. Anda nggak punya suara. Nah, kalau cross default itu beda lagi. Ini lebih mirip efek domino yang mematikan. Oke, domino gimana? Misalkan sebuah perusahaan multinasional punya banyak pinjaman di berbagai negara. Jika mereka telat membayar satu pinjaman kecil saja, misalnya di satu cabang bank di Tokyo. Cuma satu yang telat? Cuma satu, tapi klausul ini langsung memicu seluruh pinjaman mereka di seluruh dunia, baik di New York, London, Singapura, menjadi gagal bayar secara otomatis di detik yang sama. Ya ampun. Satu kerikil yang jatuh. Bisa langsung dirancang untuk meruntuhkan seluruh gunung. Ini ngasih para kreditur hak penuh untuk menyita seluruh aset perusahaan secara instan. Klausul-klausul seperti inilah konstitusi yang sebenarnya dari dunia bisnis saat ini. Luar biasa. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari seluruh penelusuran kita sejauh ini. Kita telah melihat dengan sangat jelas bagaimana evolusi kekuasaan itu bergerak. Mahkota raja di abad pertengahan, tanah feodal, hingga mesin pabrik baja yang berisik. Kini semuanya telah digantikan oleh struktur yang tak kasat mata, namun berpresisi sangat tinggi. Betul sekali. Legal Industrial Complex atau Kompleks Industri Hukum ini telah menjadikan para elit hukum bukan sekedar fasilitator transaksi lagi. Merekalah pihak yang menyedot porsi terbesar dari nilai ekonomi yang diciptakan oleh dunia. Mereka yang duduk manis di puncak rantai makanan finansial. Karena mereka merekayasa infrastruktur yang mendefinisikan apa itu realitas ekonomi. Mereka udah nggak peduli lagi jadi aristokrasi alami yang menjaga demokrasi masyarakat. Mereka kini beralih menjadi penguasa absolut bayangan dari kapitalisme yang digerakkan oleh kontrak. Benar-benar penguasa bayangan. Lalu pertanyaannya untuk Anda yang masih setia mendengarkan, mengapa Anda harus peduli dengan obrolan kita kali ini? Jawabannya sederhana, karena dampaknya bernapas di sekitar Anda. Setiap hari. Mulai dari pembaruan syarat layanan aplikasi di ponsel cerdas yang Anda klik setuju pagi ini, hingga seberapa aman posisi pekerjaan Anda saat manajemen mendadak ngumumin restrukturisasi dan efisiensi. Ya, layoff. Semua nasib itu nggak ditentukan oleh anggota parlemen yang Anda pilih dengan susah payah saat pemilu. Semuanya diikat rapat oleh aristokrasi baru ini dari balik pintu kayu jati tebal di gedung-gedung pencakar langit yang kemungkinan besar nggak akan pernah Anda masuki seumur hidup Anda. Mereka menyusun algoritma hukum yang kita jalani setiap hari tanpa kita sadari sedikit pun. Dan itu membawa kita pada satu pemikiran penutup, sebuah pukulan pamungkas untuk Anda renungkan setelah acara ini selesai. Di bagian akhir bab ini, sang penulis memberikan peringatan yang sangat menohok. Beliau menulis, "Seperti semua aristokrasi dalam sejarah, mereka tidak akan pernah melepaskan kekuasaannya dengan sukarela." Itu poin yang sangat berat. Para petani ingin menumbangkan aristokrasi feodal, mereka mengangkat senjata dan merebut tanahnya secara fisik. Kelihatan musuhnya. Betul. Ketika kaum buruh muak dengan kekuasaan industrialis yang semena-mena, mereka mogok massal, mereka menduduki pabrik, dan menghentikan mesin-mesinnya secara paksa. Semuanya berwujud, terlihat oleh mata, dan bisa diserang secara fisik. Lantas bagaimana cara umat manusia di masa depan menggulingkan aristokrasi yang kekuasaannya bersembunyi di balik ratusan ribu halaman kontrak privat? Yang bahasanya sendiri kita nggak ngerti. Persis. Kontrak yang susunan bahasanya sengaja dibikin supaya kita merasa bodoh. Jika revolusi di masa depan itu benar-benar terjadi, apakah revolusi itu cuma akan mengenakan setelan jas dan bertarung secara sunyi di dalam pengadilan arbitrase internasional? Ataukah kita pada akhirnya cuma bisa pasrah dan terjebak selamanya di dalam sangkar tak kasat mata bernama kontrak privat? Yang ironisnya, sangkar itu kita tanda tangani sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini, menyelam dalam menembus ilusi kekuasaan, dan menelanjangi realitas di balik dinding kaca Wall Street.